بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله، والحمد لله kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah limpahkan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita dapat kembali berkumpul dalam kajian Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, yang menjelaskan tentang hukum-hukum fikih, ahkam syar'iyah yang dibangun di atas tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga Allah jalla wa ala senantiasa melapangkan dada-dada kita dan membuka hati kita untuk menerima ilmu, ilmu yang bermanfaat, kemudian kita mengamalkannya, sebab merupakan satu kebaikan ketika seorang diberi kemudahan untuk menuntut ilmu dan memahami ilmu, lalu kemudian dia dibimbing pula untuk membuka pintu-pintu amal, sehingga dia selalu berusaha untuk mengamalkan apa yang telah diketahui dari hukum-hukum tersebut. Dan itulah tujuan seorang muslim belajar, seorang menuntut ilmu, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya adalah untuk diamalkan, bukan hanya sekedar untuk dijadikan sebagai teori yang tidak ada prakteknya. Namun apabila kita mendapatkan ilmu yang hubungannya dengan keyakinan, maka kita pun wajib untuk meyakini dan memegang prinsip tersebut. Dan apabila hubungannya dengan amalan, apabila amalan tersebut wajib, maka kita berusaha untuk mengamalkannya, mengamalkan apa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apabila amalan sunnah, maka meyakini bahwa amalan tersebut adalah amalan yang sunnah, yang dianjurkan untuk diamalkan. Maka dengan itu, ilmu yang kita miliki menjadi ilmu yang mubarak, yang memiliki berkah dan mendekatkan diri Allah Subhanahu, diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang yang mengamalkan ilmu dengan ikhlas akan menumbuhkan ketakwaan seorang hamba kepada Rabb-nya. Dan apabila dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan selalu membukakan kepadanya pintu-pintu ilmu, sehingga ilmunya selalu bertambah, ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itu Allah Jalla wa'ala berfirman, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengajarkan kepada kalian ilmu. Maka dengan bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala, maka pintu-pintu ilmu tersebut akan semakin dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hamba yang diridainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i, yang menjelaskan tentang disyariatkannya meluruskan dan merapatkan saf Rasulullah alaihi salatu wassalam, memerintahkan untuk ar-rafs atau at-tarafs, al-muqarabah wal-muhadah, rusus shufuf, rapatkan, luruskan saf-saf kalian, wa qaribu bainaha, dan dekatkan antara satu saf dengan saf yang berikutnya, wa hadu bil a'naq, dan sejajarkanlah antara leher-leher orang-orang yang mengerjakan salat. Dan inilah yang dipraktikkan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, di mana mereka merapatkan saf-saf mereka dan merapatkan, menyentuhkan antara bahu dengan bahu dan kaki dengan kakinya. Nah, dalam riwayat yang lain, mata kaki dengan mata kakinya, yang menunjukkan rapatnya saf-saf para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Dan mereka adalah orang-orang yang lebih mengerti tentang cara mengamalkan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya kita kaum muslimin, apabila telah mengetahui perintah ini, maka kita berusaha menghidupkan di masjid-masjid kaum muslimin. Ajarkan kepada mereka, bimbing mereka untuk mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab amalan ini termasuk di antara amalan yang sudah dilupakan oleh sekian banyak dari kaum muslimin. Mereka tidak memperhatikan lagi tentang masalah merapatkan saf-saf salat, kecuali hanya sekedar mendengarkan ucapan imam yang mengatakan sawwu shufufakum fa inna tasfiyatash shufuf tamamish shalah. Namun secara praktik kita tidak melihat itu. Antara seorang muslim berdiri tidak bersentuhan sedikit pun dengan saudaranya. Ketika ada seorang hendak merapatkan saf dengan mendempetkan kakinya, maka tidak sedikit dari kaum muslimin itu sendiri yang mengingkari, bahkan menganggap itu adalah perbuatan kemungkaran, menghilangkan kehusyuan orang-orang salat. Padahal tidak demikian keadaannya. Justru itu adalah merupakan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau yang bersemangat untuk membimbing umatnya mengkhawatirkan salat-salat mereka diganggu oleh syaitan. Beliau mengkhawatirkan akan berselisihnya hati-hati kaum muslimin. La takhtalifu fa takhtalifa qulubukum. Jangan kalian berselisih, maka akan menyebabkan perselisihan hati-hati kalian. La tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina qulubikum. Hendaknya kalian meluruskan saf-saf kalian atau Allah jalla wa ala akan membuat hati-hati kalian itu berselisih, bercelai antara satu dengan yang lainnya. Semoga Allah jalla wa ala senantiasa membimbing umat ini kepada kebaikan dan menghidupkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Dan pada malam hari ini kita masih dalam pembahasan kitab Shalah yang masih menjelaskan tentang adab-adab dan hukum seputar permasalahan shaf, barisan dalam salat berjamaah. Berkata Al-Hafiz Abu Al-Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala wa 'an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha. Sebaik-baik saf, barisan salat kaum lelaki adalah saf yang pertama, dan yang paling buruk adalah saf yang paling terakhir. Yang paling buruk adalah saf yang paling terakhir. Wa khairu shufufin nisa'i akhiruha. Dan sebaik-baik safnya para wanita adalah yang paling akhir. Wa syarruha awwaluha. Dan saf wanita yang paling buruk adalah yang paling terdepan, yang paling pertama. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah di dalam sahihnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjelaskan tentang keutamaan saf yang pertama dalam barisan salatul jamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, khairu sufufir rijali awwaluha. Sebaik-baik saf kaum lelaki adalah yang paling pertama. Kenapa disebutkan sebaik-baik saf lelaki adalah yang pertama? Sebabkan karena saf yang paling pertama adalah saf yang paling banyak pahalanya. Maka yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam khairu, yang terbaik dari saf kaum lelaki, yakni yang lebih afdal, yang lebih banyak pahalanya. Itu yang dimaksud al-khairiyah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa syarruha akhiruha, dan yang paling buruk adalah yang paling terakhir. Yang paling buruk adalah yang paling terakhir. Yang dimaksud di sini yang paling buruk adalah yang paling sedikit pahalanya. Sedikit dibandingkan shaf yang pertama dan shaf-shaf yang ada di depannya. Bukan yang dimaksud di sini yang paling buruk, yakni seorang terjatuh dalam perbuatan dosa. Tidak demikian. Buruk yang dimaksud di sini adalah buruk yang sifatnya nisbi dibandingkan dengan shaf-shaf yang ada di depannya. Dibandingkan dengan shaf-shaf yang ada di depannya. Seperti halnya kalau misalnya ada 5 orang. 5 orang ini, ya, mereka adalah orang-orang yang dikenal kuat hafalannya. Namun tingkatan hafalan mereka berbeda antara satu dengan yang lain. Maka kita mengatakan si fulan, si A adalah yang paling baik hafalannya, yakni paling kuat dibandingkan yang lainnya. Dan si fulan, si B, misalnya kita mengatakan si fulan paling buruk hafalannya. Maksudnya paling buruk dibandingkan mereka-mereka yang memiliki kekuatan hafalan. Bukan berarti paling buruk, yakni gak bisa menghafal sama sekali. Dia tetap punya kekuatan hafalan, namun dibandingkan dengan 4 orang yang lainnya, dia yang paling rendah. Namun dia tetap memiliki kekuatan hafalan. Jadi difahami bahwa yang dimaksud syarruha, yang paling buruk dari shaf-shaf barisan salat, bukan yang dimaksud bahwa seorang itu melakukan perbuatan dosa. Sebab seseorang yang hadir dalam salatul jamaah, maka dia telah menunaikan kewajiban yang diperintahkan di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Wahab di dalam Al-Jami' dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal ladzina yasiluna shufuf. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya mereka bersolawat kepada orang-orang yang sampai di shaf-shaf barisan salat. Mereka yang sampai di shaf-shaf barisan salat. Maka ini menunjukkan bahwa siapa saja yang sampai di shaf salat, maka itu adalah keutamaan. Dalam artian seorang tidak melakukan perbuatan dosa, namun penyebutan keburukan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sifatnya nisbi, dalam artian dibandingkan dengan shaf-shaf yang berada di depannya. Demikian pula apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang shaf-shaf para wanita. Wa khairu shufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Dan sebaik-baik shaf para wanita adalah yang paling akhir, dan yang paling pertama itu yang paling buruk. Di dalam hadis ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita dapat mengambil beberapa faedah dan beberapa hukum. Faedah yang pertama, hadis ini menjelaskan tentang keutamaan shaf yang pertama. Bahwa shaf yang pertama adalah shaf yang paling banyak pahalanya dan yang paling afdal. Dan Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat mereka bersalawat kepada orang-orang yang salat di shaf yang pertama. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tabarani dari hadis Abu Umamah radhiyallahu ta'ala anhu dan yang lainnya datang dari beberapa sahabat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala as-saffil awwal." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya mereka bersalawat kepada orang-orang yang berada di saf yang pertama. Ada tambahan dalam riwayat yang lain bahwa ada seorang sahabat berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, wa ala tsani." Demikian pula saf yang kedua, "Wahai Rasulullah." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa ala tsani." Demikian pula saf yang kedua. Akan tetapi tambahan riwayat ini lemah. Ya. Dan dihukumi para ulama sebagai tambahan yang syadz, yang ganjil, yang sahih, yang datang dari berbagai jalan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, penyebutan keutamaan itu hanya pada saf yang pertama. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'ala saffil awwal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya mereka bersalawat kepada orang-orang yang berada di saf yang pertama. Apabila disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala bersalawat, maka itu maknanya bahwa Allah Jalla wa'ala memuji-muji hambanya. Allah memuji hamba-hamba tersebut. Disebut-sebut namanya. Dimuliakan di hadapan para malaikat. Abu Aliyah, Rufai' ibn Mihran, Aryahi, salah seorang di antara imam dari kalangan tabi'in, beliau menjelaskan tentang makna salawat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Kata beliau, "Salatullahi ala 'abdihi fana'uhu 'alaihi 'inda al-mala'ikah." Apabila Allah bersalawat kepada hambanya, maka itu maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala memuji-muji hamba tersebut di hadapan para malaikat. Merupakan satu keutamaan, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nama kita disebut Allah Subhanahu wa taala. Dipuji-puji Allah Jalla wa ala di hadapan para malaikat. Ya. Maka ini tentu mendorong kita untuk semangat mendapatkan keutamaan tersebut. Dan disebutkan pula bahwa para malaikat bersalawat. Dan yang dimaksud dengan salawatnya para malaikat bahwa para malaikat tersebut mendoakan rahmat kepada hamba-hamba itu. Mendoakan maghfirah agar hamba-hamba itu diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan keutamaan yang sangat besar sekali bagi mereka yang salat di saf yang pertama. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menekankan kepada kaum muslimin, apabila mereka mengerjakan salatul jamaah, mereka bersegera menuju saf yang di depan. Sempurnakan saf yang pertama. Apabila memungkinkan untuk mendapati saf yang pertama, maka berusaha kita masuk. Di antara kesalahan sekian banyak dari kaum muslimin, mereka menganggap itu adab yang baik, padahal itu adab yang buruk. Apabila ada satu yang kosong di saf yang pertama, lalu kemudian ada dua orang yang hendak masuk, ya, dia tidak bergerak sama sekali. Bahkan dia mempersilahkan, padahal mungkin dia paling dekat. "Silahkan Pak." Disuruh maju. Subhanallah, kamu tidak ingin mendapatkan keutamaan? Tidak ingin mendapatkan pahala? Tidak ingin mendapatkan salawat dari Allah? Salawat dari para malaikat? Nah, apakah kita merasa kita ini sudah banyak pahala apa? Nah, sehingga ketika ada yang kosong, "Pak, silakan." Nah, sekarang ini bukan masalah adat dalam hal ini. Dalam artian, seorang dianjurkan untuk tanafus, berlomba-lomba untuk kebaikan. Ya. Tidak juga sampai berlebihan, sampai pukul memukul. Tentu Tidak sampai demikian. Tapi dalam artian, kalau memungkinkan seorang mendapatkan saf yang pertama, kenapa dia tidak lebih mendahulukan dirinya? Ya. Dalam urusan akhirah, hendaknya kita berlomba-lomba. Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba kepada menuju kepada kebaikan. Nah, adapun dalam urusan dunia, persilahkan orang, tidak jadi masalah. Nah, tapi dalam urusan akhirah, mendapatkan keutamaan. Lihat bagaimana para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dalam hal semangat mereka untuk mendapatkan kebaikan. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau pada peristiwa perang Khaybar, beliau mengatakan, "La u'tiyanna ar-rayata gadan rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu yaftahu Allah ala yadayhi." Saya akan berikan besok bendera kepada seseorang yang ciri-ciri orang tersebut dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya cinta kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala akan memenangkan, memberikan kemenangan kepada kaum muslimin melalui kepemimpinan orang ini. Nah, maka mendengarkan hal itu, para sahabat berlumba-lumba. Kulluhum yarju ay yu'taha. Semuanya berharap untuk mendapatkan bendera itu. Kenapa? Karena ada sifat dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya cinta kepadanya. Siapa yang tidak ingin mendapatkan keutamaan ini? Ya, sampai kata Umar radhiyallahu ta'ala, saya tidak menginginkan satu kepemimpinan kecuali pada saat itu. Karena sudah ada sifat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pagi-pagi hari, ya, masih di subuh hari mereka bersegera mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengharapkan agar mendapatkan keutamaan itu. Mereka tidak mau, fadholan pemajalah sudah. Ah, fadhol, ya. Ana nantilah biar di belakang, mungkin lain kali. Ya, tidak demikian ya kawan, dalam urusan akhirah berlomba-lomba. Nah, sehingga kita mendapatkan saf-saf terdepan itu kosong, dalam keadaan yang lain nongkrong aja di belakang. Nah, santai. Ya subhanallah. Kalau sekiranya di saf yang pertama itu ada pembagian nasi kuning, kira-kira apa yang terjadi? Hah? Kalau di saf yang pertama itu ada pembagian permen saja, ya, mungkin seorang yang mendapatkan saf yang pertama, yang kedua enggak dapat permen lagi. Hah? Gimana kalau pembagian nasi kuning? Gimana kalau setiap orang di saf yang pertama mendapatkan emas satu orang 100 gram? Dan itu ma'asyarul muslimin rahimakumullah, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan salawat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat para malaikat, hah, kepada hamba-hamba tersebut. Hanya sekarang ini tidak ada wujudnya. Namun kembali kepada keimanan. Yakinkah kita dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini? Oleh karena itu, dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Law ya'lamu an-nas ma fi an-nida' was-saffil awwal, thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu." Kalaulah manusia itu mengetahui keutamaan mengumandangkan azan dan keutamaan berdiri di saf yang pertama, kemudian mereka tidak mendapatkan tempat itu kecuali dengan cara diundi, niscaya mereka melakukannya dengan cara diundi. Ya. Kalau memungkinkan, ini menunjukkan seorang sangat dianjurkan untuk meraih kemuliaan tersebut dengan bersegera mendapatkan saf yang pertama. Dan keistimewaan saf yang pertama ini sangat banyak sekali. Di antaranya al-musara'ah ila al-khairat. Berlomba-lomba menuju kepada kebaikan. Ya. Demikian pula termasuk di antara keistimewaan saf yang pertama menunjukkan bahwa dia lebih dahulu masuk ke dalam masjid. Kemudian di antara keistimewaannya, dia lebih dekat dari imam. Dan di antara keistimewaannya, dia lebih mudah untuk menyimak bacaan imam. Dan di antara keistimewaannya bahwa dia lebih konsentrasi. Karena shaf yang pertama itu lebih kurang gangguannya daripada shaf-shaf yang berikutnya. Kalau shaf yang kedua dan seterusnya masih memungkinkan dia terganggu dengan orang-orang yang ada di depannya. Apalagi kalau yang di depannya itu bermain. Atau yang semisalnya. Apalagi kalau ada orang yang sholat di depannya memakai kaos oblong di belakangnya gambar Usama bin Laden. Lebih merusak sholat. Lebih merusak sholat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Walhasil keutamaan yang demikian banyak yang didapatkan bagi orang-orang yang bersegera untuk mendapatkan shaf yang pertama. Dan di dalam hadis ini juga menjelaskan bahwa shaf yang paling buruk dari shaf kaum lelaki adalah shaf yang paling terakhir. Disebabkan karena pahalanya lebih kurang. Dan apalagi terkadang apabila seorang itu terbiasa setiap sholat selalu masbuk. Tiap sholat masbuk, tiap sholat masbuk. Maka ini menunjukkan kasal, kemalasan. Dan tidak ada kesungguhan bagi orang tersebut untuk meraih keutamaan. Kita tidak berbicara tentang orang-orang punya udzur. Ya. Beda kalau seorang punya udzur, misalnya ada masalah atau dia ke belakang, naam, sehingga membutuhkan waktu, ya, sehingga terkadang dia terlambat karena ada udzur. Inilah permasalahannya. Tapi kalau seorang membiasakan diri, terus dia selalu setiap datang selalu masbuk, selalu masbuk. Naam. Maka yang demikian menunjukkan kasal, menunjukkan kemalasan. Nah. Dan ditambah lagi, kalau masjid tersebut ada wanitanya, apabila dia sholat paling belakang, maka lebih dekat jaraknya dari kaum wanita. Sehingga sangat dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Meskipun misalnya masjid tersebut ada hijab, akan tapi tidak aman dari kadang-kadang ada suara wanita, ya, atau bahkan mungkin batuknya wanita. Semakin dia dekat, semakin dia terbelakang dari shaf, maka semakin mendekati shaf para wanita. Dan itu dapat menimbulkan fitnah. Nah, disebutkan dalam beberapa riwayat, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasa'i, Tirmidzi, dan yang lainnya dari hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Sebagaimana yang diketahui bahwa di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam para wanita mereka sholat di masjid. Nah, mereka sholat di masjid. Suatu ketika ada seorang wanita sholat datang ke masjid. Dan disebutkan di dalam hadis tersebut bahwa wanita ini hasna min ajmalin nisa. Wanita yang cantik. Paling cantiknya para wanita. Masuk ke masjid itu. Fitnah luar biasa. Nah. Akhirnya ada beberapa orang. Mereka masuk ke dalam masjid itu. Sengaja mencari shaf terbelakang. Nah, orang berlomba-lomba mencari shaf yang di depan. Mereka ini ngambil shaf yang di belakang. Di antara mereka ada yang maju ke depan. Sehingga terhindar dari fitnah itu. Dan di antara mereka ada yang tetap di belakang. Sehingga ketika dia mengikuti salatul jamaah, maka pada saat dia ruku, dia mengangkat ketiaknya untuk melihat ke belakang. Musibah. Nah, dia angkat ketiaknya, lalu kemudian dia melihat ke belakang. Tujuannya untuk melihat wanita itu. La haula wa la quwwata illa billah. Nah. maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan firman-Nya, walaqad alimnal mustaqdimina minkum walaqad alimnal mustakhirin. Sungguh kami mengetahui siapa orang-orang yang maju ke depan dan siapa orang-orang yang sengaja berdiri di belakang. Nah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini berkenaan tentang kejadian sebagian orang yang salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah taala, beliau menganggap bahwa ini hadis ini aneh. Satu hal yang enggak bisa dibayangkan terjadi pada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau meragukan dua ini. Namun keheranan Al-Hafiz Ibnu Katsir dibantah oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala di dalam silsilah Al-Hadits Shahihah. Beliau menjelaskan bahwa tidak ada yang perlu diherankan dari hadis ini. Hadis ini sahih dan berdasarkan penelitian dan persyaratan-persyaratan hadis ini memenuhi kriteria untuk dikatakan sebagai hadis yang sahih. Nah, lalu gimana ini kok sebagian orang sengaja di belakang? Tidak jelas. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang sholat juga kan ada orang-orang munafik. Ya. Jadi jangan langsung kita curiga loh. Para sahabat aja gitu ya, berarti anak enggak apa-apa. Jangan begitu. Para sahabat aja begitu, mereka kan orangnya. Di antara orang yang sholat itu juga ada orang-orang munafik. Ya. Nah, mereka sengaja mencari-cari fitnah. Atau kemungkinan yang kedua, mungkin mereka muslim tapi orang yang baru saja masuk ke dalam Islam. Ya. Mungkin dari kalangan orang-orang pedalaman, orang-orang badu, ya. Yang mereka itu sangat sedikit pengetahuannya terhadap Islam. Sehingga hal-hal yang seperti ini ya masih ada syahwat. Nah. Maka ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ini fitnahnya. Ya. Yang demikian fitnahnya. Apabila kemudian ada wanita yang sholat di masjid. Nah, maka oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menganjurkan kaum muslimin untuk bersegera menuju kepada saf-saf yang terdepan. Dan di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa saf yang paling afdal bagi kaum wanita adalah saf yang paling belakang. Di antara hikmah apa yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, bahwa saf yang paling belakang lebih aman dari fitnah, lebih tertutupi sehingga mereka jauh dari pandangan kaum lelaki. Berbeda halnya dengan saf yang terdepan. Saf yang terdepan tidak aman dari fitnah dan dekat dari pandangan kaum lelaki. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menganjurkan para wanita agar mereka berada di saf yang terbelakang. Oleh karena itu, saf-saf untuk para wanita lebih terbelakang lebih bagus. Sehingga apabila mereka hendak memulai saf, mulai paling belakang. Mulai dari saf yang paling belakang. Namun, hadis ini menjelaskan tentang kondisi sholat berjamaah yang di sana ada lelaki dan ada wanita. Berbeda halnya kalau misalnya para wanita sholat sendiri. Dalam artian tidak ada kaum lelaki yang menyertai mereka dalam mengerjakan sholat berjamaah. Mereka mungkin punya masjid sendiri lalu kemudian mereka mengerjakan sholat yang memimpin kaum wanita. Maka dalam keadaan seperti ini fitnah tersebut hilang. Sehingga kembali kepada kumun bahwa yang paling pertama itu lebih baik. Saf yang pertama itu lebih baik daripada saf-saf yang berikutnya. Adapun hadis yang mengatakan sebaik-baik saf wanita itu adalah yang paling belakang. Ini apabila kondisi sholat jamaah tersebut bersama kaum lelaki. Dan itulah yang zahir yang nampak di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ini. Dan di dalam hadis ini juga kita mendapatkan faedah, hikmah. Mengapa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menganjurkan kaum lelaki untuk mengisi saf-saf yang terdepan? dan kaum wanita untuk mengisi saf-saf yang terbelakang agar terjadi pemisahan, ya, tidak terjadi ikhtilaf, percampur bauran antara kaum lelaki dan wanita. Sebab dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, Allah jalla wa ala dan rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam menutup segala macam pintu yang dapat mengantarkan seorang kepada fitnah. Nah, dan Nabi alaihi salatu wasallam telah memperingatkan itu. Ittaqud dunya wattaqun nisa fa inna aktsara fitnati bani Israil kanat fi nisa. Hati-hatilah kalian terhadap dunia dan hati-hati kalian terhadap kaum wanita. Sesungguhnya fitnah yang paling banyak terjadi di kalangan Bani Israel adalah disebabkan karena para wanita. Disebabkan karena para wanita. Sehingga di dalam syariat ini senantiasa dijaga. Kaum lelaki tidak boleh memandang kaum wanita yang bukan mahram. Demikian pula sebaliknya. Agar tidak terjadi fitnah. قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. Katakan kepada kaum mukminin, kaum lelaki, agar hendaknya mereka menundukkan pandangannya, naam, dan memelihara kemaluannya. Naam. Demikian pula kepada kaum wanita, وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ. Katakan pula kepada kaum wanita, يَغْضُطْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. Hendaknya mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka. Perintah dari kedua arah. Mereka menundukkan pandangan. Hal kemudian tidak menimbulkan fitnah. Fitnah pandangan yang dapat memasukkan seorang ke dalam hatinya. Lalu kemudian kemaluannya lah yang akan mendustakan itu atau membenarkannya. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan at-tasbihu lirijal wa at-tasbihu linnisa. Dalam hal salat, apabila hendak menegur imam, maka untuk kaum lelaki mereka bertasbih. Mereka mengucapkan subhanallah untuk menegur imam. Adapun kaum wanita tidak diperbolehkan mengeluarkan suara. Namun mereka cukup dengan cara tasbih, menepuk. Nah, dan tidak dengan cara mengeluarkan suara. Karena dikhawatirkan mengeluarkan suara menimbulkan fitnah. Bisa dibayangkan kalau ada seorang wanita di belakang mengatakan subhanallah. Nah, kaum lelaki yang gitu kan berpikir, ini suara siapa ini? Nah, akhirnya hilang konsentrasi dalam salat. Nah, ini ma'asyar ikhwah rahimakumullah. Demikian pula dalam perjalanan di tempat lalu lalang, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang terjadinya ikhtilaf, percampur bauran. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Ibn Hibban dan yang lainnya dari hadis Abu Hurairah, "Laisa lin-nisa'i wasatut tariq." Tidak ada bagian untuk wanita di tengah-tengah di tengah jalan. Artinya kalau jalan di hadapannya ada kaum lelaki, jangan wanita itu juga berani jalan di tengah juga. Hah? Nah, kaum lelakinya minggir. Tidak sepantasnya wanita itu punya rasa madu. Laisa lin-nisa wasat tariq. Bukan bagian wanita itu di tengah jalan. Ketika berpapasan dengan laki-laki, minggir. Kenapa? Menghindari ikhtilaf. Menghindari terjadinya pencampur bauran. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Alaikunna bihaffatit tariq." Hendaknya kalian berjalan pinggir-pinggir. Ya. Jalan pinggir. Dalam artian berusaha menghindar. Ya, kalau ada kerumunan, menghindar. Jangan ikut berkerumun di situ. Nah, bersama dengan kaum lelaki. Nah. Ini menunjukkan bahwa di dalam syariat al-ikhtilaf adalah perkara yang muharram. Asal hukum ikhtilaf adalah diharamkan. Tidak diperbolehkan. Nah, kecuali dalam kondisi darurat. Ya, seperti diharam. di Masjid Al-Haram di Makkah seputar Ka'bah. Sulit. Seorang tidak bisa menghindar dari yang namanya ikhtilat. Ini darurah. Ya, darurah. Seorang tinggal menjaga hatinya dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah besarnya dosa orang yang dia sudah datang ke Masjidil Haram lalu kemudian dia punya pikiran yang lain. Ya. Nah, tujuannya melihat wanita sana dengan bahari Allah musta'an sehingga dapat merusak ibadahnya. Nah, adapun asal hukumnya ada perkara yang diharamkan. Maka hendaknya kaum muslimin barakallahu fikum berusaha untuk menghindari hal-hal tersebut, menghindari adanya ikhtilat, percampur bauran yang terjadi. Kita melihat subhanallah di negara kita hampir dan sangat sulit bagi kita untuk menghindar dari yang ikhtilat. Sehingga dalam kondisi darurah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis ini juga menjelaskan bahwa para wanita juga dianjurkan untuk membuat saf-saf salat. Sebab ada sebagian yang mengatakan para wanita salat-salat sendiri aja. Yang ini salat sendiri, yang sana salat bercerai-berai. Nah, tidak demikian keadaan mereka. Hendaknya mereka membuat saf. Ya, dan saf yang terbaik adalah saf yang terbelakang. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada beberapa hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa sallam tentang keutamaan saf-saf sebelah kanan. Nah, dalam beberapa riwayat disebutkan innallaha wa malaikatahu yusalluna ala mayamin as-shufuf, bahwa Allah dan para malaikatnya mereka bersalawat kepada orang-orang yang berdiri di saf yang sebelah kanan. Namun hadis-hadis tersebut tidak terlepas dari pembicaraan para ulama, dalam artian di dalam sanad dari hadis-hadis itu terdapat kelemahan. Yang ada yang sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan tentang keutamaan saf yang pertama tanpa membedakan antara saf sebelah kanan atau saf yang sebelah kiri. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah yang kita jelaskan pada pertemuan kita di malam hari ini. Semoga pembahasan yang ringkas yang kita jelaskan pada pertemuan kita memberikan manfaat kepada kita sekalian dan memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa beramal dengan amalan yang saleh. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab.